manis nana bicara saya sampai hati ini nyanda tahan lagi iko jatuh cinta ini bukan mimpi tapi ini terjadi saya. Sayang